Selamat siang Pak Alex. Ya, selamat siang. Komentarnya Pak? Ya, saya pertama mau ucapin terima kasih ke KPK ya, karena ini bisa nyentuh sampai jajaran tertinggi di kementerian gitu ya. Nah, bicara masalah keagamaan, ini yang paling rentan korupsinya memang paling besar kalau menurut saya di situ gitu loh. Jadi KPK kalau bertindak jangan cuma sampai di tingkat apa jalanan haji atau apa, tapi yang biaya-biaya APBD yang buat MTQ gitu di daerah-daerah itu juga parah sekali. Karena saya pernah punya teman yang bicara, itu proyek dari sana itu wah luar biasa, itu kong kali kongnya mantep katanya, nyariin aja mereka, yang penting kita dapat cuan lah kata orang bisnis tuh gitu. Tapi itulah, mereka pakai APBD, APBN, perjalanan haji itu aja mau dikorupsi itu. Mentalnya memang jelek, jadi cuma pakai dasar agama ya, cuma pura-pura rajin sholat, pura-pura wah tutupin pada atribut gitu. Tapi itu ininya apa tuh, imannya itu orang bilang tuh kejat gitu, kejat sekali gitu. Jadi pantas lah dijadikan tersangka gitu, walaupun dia seorang menteri gitu. Nah gitu gitu loh, kita bilang ya. Baik, terima kasih Pak Alex. Selamat siang Pak Stefan. Halo, dengan Ibu? Ibu Maria. Ibu Maria silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Mengenai korupsi di Indonesia memang sangat parah. Semua orang sudah tahu dan kita tidak bisa menyangkalnya. Tetapi kita tentu selalu harus mempunyai pengharapan untuk masa depan, bahwa kita bisa menjadi bangsa yang seperti bangsa-bangsa lain, yaitu menghargai kejujuran dan keadilan. Sebenarnya korupsi itu kan sumbernya di situ, bahwa kita tidak menghargai rasa adil dan kita tidak menghargai kejujuran. Kalau kita adil, maka kita tidak pernah korupsi. Saya mengalami sendiri pada waktu saya masih bekerja sebagai kepala sebuah pabrik kecil. Tiap kali ada pembelian alat, saya mau diberikan insentif khusus supaya membeli alat orang yang bersangkutan. Tapi saya berpikir, mana mungkin saya menerima hal ini? Kalau saya menerima itu berarti saya tidak adil. Karena yang terima hanya saya nggak mungkin bagi kepada orang lain. Jadi keadilan penting. Kedua, mengenai jujur. Memang dari sejak di sekolah, di bangku sekolah, banyak kita tidak diajar untuk jujur. Kita banyak yang ngertek. Di zaman saya masih sekolah, itu boleh dikatakan 90% muridnya jujur. Baik. Sekarang terbalik. Nah, bagaimana mengatasinya? Pertama, pimpinan nasional kita, maksud saya tentu yang paling tinggi presiden dengan seluruh stafnya eksekutif dan legislatif, plus ini yang lain-lain. Bisa dipersingkat, Bu Maria? Ya. Bisa dipersingkat sementara. Ya, itu harus bisa mempunyai mental anti korupsi. Itu yang pertama. Baik. Ibu, kami terima maksud Anda. Terima kasih banyak. Saya beralih ke Pak Adi. Ya, siang. Selamat siang. Silakan Pak Adi. Ya, menurut saya korupsi tidak bisa hilang. Bisanya dikurangi ya. Ada dua hal sih, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau menurut saya, untuk jangka panjangnya tadi betul ibu sebelumnya, pendidikan dari keluarga, dari kecil, kebetulan dari sekolah ya. Itu harus sudah mulai ditanamkan. Yang kedua, jangka pendeknya ini harus membuat efek jera. Mengenai hukuman mati, saya juga sedikit setuju untuk itu. Untuk sama seperti narkoba, ada pra dan pre-nya ya. Setelah dia kena, dia direhab. Kalau untuk tersangka yang dihukum mati, ya itu harus direhabilitasi keluarga. Kemudian kroni-kroninya itu akan terkena imbas juga ya. Harus dicari tahu KPK itu semua. Dan pentingnya harus ada simbol bahwa negara ini sangat mengutuk korupsi. Dan kalau bisa KPK mempresentasikan hasil dari KPK, ya di daerah itu orang sampai mati kelaparan ya, itu harus dipresentasikan ke DPR MPR. Oke. Okay. Mereka tahu. Terima kasih Pak Adi. Pak Andre. Ya, ini dana haji di sampai bisa lengkan ini rasanya 4 kali lipat ini dana untuk keagamaan diselewengkan 4 kali lipat dosanya. Ini korupsi sudah sampai ke sebetulnya nggak seharusnya dikorupsi gitu, bidangnya nggak seharusnya dikorupsi, dikorupsi artinya ini udah keterlaluan ya. Jadi itu tadi saya bilang pemakaian bensin pun juga jangan sampai hanya di Minggu dan Senin tidak boleh mengisi bensin bersubsidi selama tapi ini akibat dari biaya-biayanya seperti gini. Korupsinya harus diberantas, bukannya jaga pemakaian bensin subsidi dikurangi. Terima kasih Pak Amsi komentarnya. Selamat sore Pak Edo. Halo. Silakan Pak Edo. Ya kalau korupsi ya bisa di berantas ya, cuma memang harus tegas ya. Menurut saya juga KPK itu harus profesional ya. Kalau memang itu korupsi ya korupsi, misalkan ada orang yang minta gratisan, nah ya jadi korupsi ya ditangkap. Tapi siapa yang tanggung jawab? Apa emang harus menterinya harus dicek, dan juga KPK itu harus menurut saya itu jangan sampai ditunggangi politik dan menjelang press kemudian baru rajin begini, maksudnya harus profesional karena semua kan manusia. Kalau memang KPK-nya itu salah juga kan harus mengakui juga kesalahan manusia dan tak ada dengan politik. Pokoknya yang jelas produksi menurut saya memang harus berantas, Pak Rudi. Ya Pak Rudi. Halo. Silahkan. Cuman yang saya bingung yang berkoalisi dengan ya kita nggak perlu sebut ini katanya mau bersih, mau memberantas korupsi, tapi koalisi ini kok begini, malah mau pakai pengacara. Jadi saya dengarnya jadi bingung, kapan Indonesia mau bangkit? Jadi yang akan pemilunya akan datang ini ya mudah-mudahan aja yang menang yang jujur, yang bersih ini, jangan yang bersuara so jujur tapi kayaknya aneh gitu. Sekian, terima kasih. Selamat sore Pak Semem. Ya, halo. Iya, silakan Pak Bengo. Ya, saya melanjutin yang omongan yang Bapak barusan tuh, betul tuh kata dia. Jadi itu di gerombong itu semua udah, wah itu kan tinggal tangkap yang nangkepin aja tuh. Nggak usah kita sebut satu persatu deh yang di gerombong itu. Itu malukah semua tuh. Jadi saya pikir juga betul tuh. Makanya rakyat itu jangan dibodoh-bodohin. Pilih yang bersih, yang sederhana. Terima kasih. Ya, berikutnya Pak Serang, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Indra, silakan. Ya, cuma komentar aja. Kalau untuk korupsi sih sudah pasti harus ada tindak tegas. Tapi khususnya untuk yang mengenai Menteri Agama ini, kalau saya sih cuma pertama masih dugaan, masih harus diselidiki. Cuman yang saya heran, policy-nya tuh kalau yang saya lihat sampai saat ini masih masalah antrian haji ya, yang di pungkit-pungkit oleh dan sebagainya. Memang menteri pasti harus bertanggung jawab. Cuma saya lihat ini urusan untuk kuota haji yang khusus begitu, menurut saya terlalu tinggi untuk menteri turun tangan. Ibaratnya kayak kasusnya capres yang gubernur DKI, dia kan itu mengelak yang dia bilang kasus bus Transjakarta yang karatan itu. Dia bilang, saya gak bertanggung jawab, itu kepala dinas perhubungan saja. Saya, padahal 1,5 triliun. Kira-kira analognya seperti itu. Jadi, pasti si menteri ini dari level gubernur. Dia gak ngurusin seperti itu komentar saya. Jangan dipolitisir lah. Itu aja, terima kasih. Selamat pagi Pak John. Ya, silakan. Pak John mau dikecilkan dulu monitor radionya. Oke, silakan Pak John. Komentar saya singkat saja. Biar haram tuh makan duit korupsi. Yang katanya dikit-dikit haram apa haram. Kalau duit korupsi ya halal kata dia. Makasih. Oke, yang berikutnya 633-9160 Pas FM, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Jimmy ya. Pak Jimmy, oke, silakan Pak Jimmy. Sangat memalukan ya bahwa seorang menteri agama telah berbuat hal yang sangat merugikan rakyat. Dan saya harapkan kalau bisa pemerintah yang akan datang memberatkan hukuman kepada koruptor-koruptor dengan cara hukum gantung aja ya, biar kapok semuanya. Terima kasih. Baik, berikutnya 633-9160 Pas FM. Iya, pagi. Dengan? Jimmy. Pak Jimmy juga, oke, silakan Pak Jimmy. Iya, seperti yang saya pernah bicara juga di radio yang sama. Paling empuk di Indonesia kalau kita melakukan korupsi bersandar kepada segala aspek agama. Paling empuk, karena bangsa Indonesia dibuat untuk tidak bisa protes atau tidak dianggap norma di Indonesia, sangat tidak hormat bila menyinggung atau memprotes segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Oleh karena itulah, gampang sekali lah. Menteri agama untuk apapun yang dia mau lakukan, mudah sekali. Satu-satunya jalan, tidak ada cara lain. Hukuman seberat-beratnya bukan hanya 10, 15, 20 tahun, bukan hukuman selama seumur hidup atau hukuman mati. Hanya itu jalan keluar Indonesia. Pak Aliong, selamat pagi Pak Aliong. Iya, selamat pagi. Silakan. Bu, masalah ini budaya kita waktu kecil itu kan ada budaya meminta. Bukan budaya berbagi, tapi budaya meminta. Budaya meminta kalau tidak dikasih, dan setelah itu dia mempunyai kekuasaan, dia akan manfaatkan untuk merampok. Nah, budaya yang dari kecil yang meminta itu yang menjadi masalah. Terus yang kedua adalah di Indonesia ini hak menghargai nilai kemanusiaan, hak menghargai manusia itu sangat terinjak-injak sebenarnya, karena ada diskriminasi, baik itu diskriminasi di dalam agama, diskriminasi di dalam latar belakang ya, suku atau apa, yang seringkali disensitifkan kalau disinggung, disindir tentang hal itu. Kita memerlukan suatu jalan keluar, yaitu kita perlu membukakan apa yang salah dan apa yang benar. Kalau misalnya di negeri ini pejabat pemimpinnya takut untuk hidup benar dan mereka selalu menyembunyikan hal-hal untuk mendapatkan kesempatan untuk kepentingan, maka selama itu juga Indonesia tidak akan bisa maju, karena orang benar akan disingkirkan, orang yang tidak benar yang akan muncul. Jadi sistem ini yang harus diroba, Pak, Ibu. Ya. Jadi korupsi itu tidak akan bisa hilang kalau kita tidak basmi dari akarnya yang membuat sebenarnya kita hidup benar itu sebenarnya kan baik, Pak, Ibu. Ya. Tapi kondisi ini sudah mengakar sehingga ada ideologi yang saya harus menguasai Indonesia. Kalau tidak, artinya saya menyingkirkan segala hal dengan segala cara supaya bidang kaum saya yang menguasai Indonesia itu tidak mungkin akan terjadi. Itulah yang menjadi peperangan yang tidak kelihatan itu, Pak Bu. Baik, terima kasih. Korupsi, ya, jadi korupsi itu karena kesempatan yang mereka merasa berkuasa lah gitu. Baik Pak Alio, terima kasih ya. Selamat pagi Pak Osman. Selamat pagi Pak Osman. Jelaskan. Betul ya, korupsi nggak mungkin dihapus di negara mana juga ada ya, minimal dikit. Cuma masalahnya di kita adalah kalau di tempat lain mungkin ya 10%, 20%. Kita ini 10%, 20% yang nggak korupsi gitu loh. Jadi kebalikannya dari situ. Nah, masalahnya adalah penegakan hukum. Kita semua tahulah penegakan hukum ya. Kalau ngomong budaya ya memang sudah budaya. Cuma kan merubah budaya itu kan nggak ada keteladanan pemimpinnya ya. Jadi semua kayak gini, menterinya kena, oh saya nggak mau mundur. Ya kayak biasa aja, masih dada kok. Jadi masalahnya penegakan hukum, pembuat undang-undang itu juga banyak terlibat masalah ya. DPR kita itu sama aja, jadi ribet ini masalahnya, sudah kayak pedang kusut. Butuh pemimpin yang inilah, yang praktis, nggak begitu banyak terlibat dengan masalah-masalah di masa lalu ya. Jadi untuk pilpres ini kita perlu jeli lah. Terima kasih kembali Bu Teli. Selamat pagi. Pagi ya. Kalau saya bilang pemerintah saya ini benar-benar orang yang gak punya otak. Kalau salah korupsi itu penjaranya hukumannya lebih ringan daripada orang yang narkoba. Ya itu aja. Terima kasih kembali. Dan yang terakhir Pak Akmal, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. My opinion kan jadi gini, di negara kita itu kan agama, bukan agama Islam ya yang diterapkan ya. Menurut saya yang korupsi para koruptor itu diambil aja semua kekayaannya, diserahkan ke negara, setelah itu dibagi-bagikan ke fakir-fakir miskin seperti itu, orang-orang yang membutuhkan. Karena koruptor itu bagian daripada teroris. Nah itu tidak hanya dengan memakai senjata saja, tapi teroris juga memakai pikiran. Dia berusaha untuk mengambil, mengeruk semua kekayaan yang ada di Indonesia. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi juga Pak Akbar. Selamat siang Pak Arifin. Siang, siang Ibu. Komentar Anda Bapak? Komentar saya sebenarnya tergantung pucuk pemimpinnya aja ya. Kalau hukum itu mau ditegakkan benar, ya hukum benar gitu loh. Jangan pilih-pilih dulu gitu loh. Jangan nanti kejadian kayak anaknya si Hatta itu, nabrak orang mati gak diapa-apain. Tapi kalau ada yang mikrolet cuma gara-gara penumpangnya jatuh, mati, udah ditangkap polisi itu. Nah itu contoh aja tuh depan mata kita gitu. Nah sekarang Surya Darmali, ini menteri lebih gila lagi ya kan. Tapi beberapa menteri kita kan sudah kelihatan itu. Banyak yang menjadi koruptor besar tapi gak diapa-apain gitu loh. Nah, kenapa? Ya karena pemerintah itu pemimpinnya memang gak mau dipilih-pilih dulu gitu loh. Nah saya sih saya berharap kalau korupsi itu bisa hilang, bisa. Atau pemimpinnya berani. Kalau pemimpinnya gak berani jangan ngomong gede gitu loh. Sekarang itu hanya kita bicara teriak-teriak korupsi segala macam. Korupsi itu memang sudah ada dari dulu. Tetapi mau seberapa besar dibiarkan. Tapi kalau memang negara ini mau bangun, mau berkembang menjadi negara berdaulat, mempunyai uang untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan, yang mestinya koruptor ini dihajar semua. Menurut saya begitu. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik untuk pemilu ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Arifin, kita ke Pak Bobby. Selamat siang, Pak Bobby. Ya. Jadi negara ini sudah hancur ya. Sampai agama aja mereka berani-berani korupsi. Jadi solusinya menurut saya memang benar kata Ahok, bahwa negara ini harus benar-benar memiliki mental yang dibabat habis tentang korupsi ini. Jadi saya percaya bahwa Ahok itu, kalau kita lihat dia marah-marah kepada bawahannya yang sering ngerjain dia, nipu dia, ya inilah bangsa kita. Dan yang kedua, bahwa Jokowi saat ini yang mencalonkan presiden, besar harapan rakyat dia bisa menuntaskan korupsi. Karena partai-partai yang bergabung dengan Jokowi, indikasinya itu nol korupsi. Jadi kita lihat bagaimana Jokowi ini mampu gak. Kalau Jokowi nanti ternyata masih korupsi juga, saya rasa memang negara ini sudah ditakdirkan penuh dengan para koruptor. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bobby. Pak Andi, selamat siang. Selamat siang. Untuk mengatasi negara yang penuh dengan penyamun, sebaiknya itu hukuman mati harus ditegakkan. Kalau salah satu koruptor udah ada yang dihukum mati, saya yakin koruptor-koruptor yang lain itu berderma. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Pak Roliman, selamat siang. Iya, mengenai apa SPA korupsi, ya ini sebetulnya Departemen Agama dulu di zaman Presiden Megawati udah pernah juga 700 miliar, sekarang katanya 1 triliun, jadi peningkatan. Ya benar, katanya mungkin sistemnya iya benar ya. Yang oke, saya setuju dengan yang tadi lah itu, Ahok aja yang ngurusin haji, jadi biar semuanya dilibas-libas. Kita yang jadi jamaah haji juga enak, jadinya murah. Kita naik haji bisa normal harganya. Usul saya, Ahok urusin haji meskipun di agamanya tidak sama seperti saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Roliman. Kita ke penelpon berikut. Selamat siang dengan selamat. Bapak Pak Leo. Pak Leo, silakan Pak. Ya, Sigmund Freud menafsirkan data penelitian antropologis begini. Salah satu nafsu terbesar manusia adalah nafsu incest. Tapi sekarang lewat terapan-terapan hukuman berat dari dulu, larangan inses itu sudah membatin, terinternalisasi dalam hati umat manusia. Inses jadi peristiwa kecil-kecil, 1, 2, 3. Saya setuju kalau dikatakan korupsi juga merupakan nafsu terbesar umat manusia. Tapi itu juga bisa kalau dilakukan terapan-terapan hukum yang berat. Akhirnya nanti peristiwa-peristiwa korupsi itu peristiwa 1, 2, 3. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Teo. Kita tahu pendapat berikut. Selamat siang ya. Dengan Pak Andre. Dengan Bapak Andre. Pak Andre, salam Andre. Ya, ini memang bangsa kita udah krisis mental, krisis hukum. Ya, ya dia udah terbawa sama sistem mafia semuanya. Sebetulnya udah dikotak-kotakan nih, banyak mafia ini di dalam ini. Seperti yang Pak Kuit bilang itu juga ada sistem kantor-kantor begitu ya. Ini juga semuanya nih udah masuk lingkaran mafia semua nih. Coba lihat hortikultural pun juga ya, itu udah masuk lingkaran mafia. Lihat seluruhnya hortikultural seperti buah-buahan juga, itu harganya tinggi semua, melangit, sudah dikuasai mafia. Ini yang keroknya karter-karter dan mafia ini nih. Jadi memang bangsa ini udah krisis mental dan krisis hukum. Bukan krisis lagi nih, udah masuk ruang perawatan intensif ICU. Ya krisis mental dan hukumnya. Baik, terima kasih Pak Andre. Kita ke penelpon berikut terakhir ya, Pak Astam, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Dona. Ya, silakan Pak komentarnya. Ya, saya melihat bahwa ini persoalan karakternya, ya, Dona. Karena pimpinan organisasi keagamaan yang besar namanya pun juga bisa terjerat kasus. Bukan soal karena media bodoh dan lain-lain sebagainya. Karena kita memang banyak membiarkan sistem yang berjalan itu kurang benar. Memang gak benar tapi dibiarin. Jadi soal karakter nih, kalau karakter gak benar, kita harus menggunakan sanksi hukum yang keras, ya kan? Kalau dihukum 7 tahun, 15 tahun, pakai dong di Amerika itu. Bukan, kejahatan kelas 1 dihukum 40 tahun, 100 tahun. Amerika bisa, kenapa kita anggota DPR itu takut menerapkan hukuman yang tinggi gitu, nggak dalam merubah undang-undang tindak pidana korupsi. Atau hubungan dengan tersangkanya ketua P3 ini, saya kira kita juga bertanya-tanya nih pada KPK, karena keterangannya mengatakan penyelidikan belum tuntas gitu. Jangan-jangan ada apa nih menjelang pemilu. Nah, ini yang kita bertanya-tanya, jangan dapat. Karena pernyataan bilang penyelidikan belum tuntas, masih harus diselidiki di luar negeri, pihak luar negeri dan lain sebagainya. Ya kan? Adanya unsur KKN itu gitu. Saya pikir itu. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Sam dan Anda.